رمضان ضمير ظاهرة contohnya قال محمد yang ضمير contohnya سألت سألشت apa itu fa'il isim marfu yang menunjukkan apa pelaku perbuatan menunjukkan pelaku perbuatan enggak semua yang menunjukkan pelaku perbuatan itu fa'il misalnya Muhammadun Zahaba siapa yang pelaku Zahaba di sini Muhammadun Zahaba Muhammad telah pergi siapa yang pergi Muhammad tapi Muhammad bukan fa'il karena fa'il itu apa fa'il itu datangnya setelah apa setelah fi'il tidak boleh fa'il itu mendahului fi'il tidak boleh beda dengan apa maf'ul fi tidak apa-apa mendahului fi'il atau khabar mendahului mubtada tidak apa-apa tapi kalau fi'il itu isim marfu' yang datang setelah fi'il fa'il itu pengertiannya isim marfu' yang datang setelah fi'il dan menunjukkan apa pelaku perbuatan ya dia harus datang setelah fi'il qala Muhammadin Muhammadin itu fa'il tapi kalau Muhammadin qala fa'ilnya apa dhamir musadir takdiruhu huwa adapun Muhammad itu sebagai apa ada khabarnya apa berupa apa jumlah fi'liyah yaitu jumlah fi'il dan fa'il qala dan fa'ilnya dhamir musadir takdiruhu huwa ya adapun fa'il yang dhamir ya maka pakai dhamir apa ini pakai dhamir rafa yang memakainya dhamir rafa muttasil antum kan sudah belajar syarat ya dhamir rafa muttasil apa misalnya dhamir rafa muttasil tidak boleh pakai dhamir lain-lain jalas tu tidak boleh jalas apa sya'al tu tidak boleh sya'al ni katanya ni ya itu kan saya iya tapi ya itu dhamir apa mansub dhamir mansub tidak bisa pakai dhamir mansub harus pakai dhamir rafa yang muttasil jalas ta nggak boleh jalas k nggak boleh walaupun sama-sama mutasil kalau ta itu dhamir rafa kalau k itu dhamir apa man dhamir apa mansub dhamir itu harus dibeda-bedakan ya harus dibeda-bedakan kalau dhamir nasab itu fungsinya untuk apa untuk maf'ul bi kalau dhamir nasab itu fungsinya untuk maf'ul bi kalau dhamir rafa fungsinya untuk fa'il ya, karena fa'il marfu maka pakai dhamir rafa maf'ul bi mansub maka harus pakai dhamir nasab baik itu dhamir rafa muttasil ini bersambung dengan fi'il madhi atau bersambung dengan apa namanya fi'il mudhari atau amr baik, kita karah sya'ala fa'alnya apa lagi ini? Dua sya'ala fa'alnya apa? Tak, apa? Benar sya'ala, sya'ala, sya'ali, sya'ala apa? Bukan, itu alif tasniyah Mustasyirnya, mustasyir. Ya, bukan mustadir. Mustadirnya cuma dua. Sya'ala sama sya'ala. Sya'ala sama sya'ala. Itu mustadir. Ya. Adapun yang lainnya itu mustasyir. Sya'ala, sya'ala, alif tasniyah. Sya'alu apa yang ahanjar? Kalinya apa? Wawul jamak. Dan sya'alat takdiruhu iya sya'alata apa ya ta yaitu apa taknya apa alifnya Sa'ala sa' yaitu yang mana? Ta' apa alif? Apa dua-duanya? Yaitu dua-duanya, ta' sama alif. Sa'alat, sa'alata panjang. Alifnya. Ta'nya dhamir bukan? Bukan. Ta'nya itu apa? Alamat ta'nya. Sa'alat, sa'alata. Sa'alna. Apa? Yaitu na. Sa'alta. Apa? Ya ta'nya. Sa'alta, sa'altum, sa'altum. Sa'alti, sa'altum, sa'altum. Sa'altu, sa'alna. Ya. Kemudian pada fi'il mudhari' yas'alu. Ya, musyatirnya ada berapa? Aiman masih ingat? Musyatirnya ada berapa fi'il mudhari'? Ada tiga. Itu ada berapa, Pak? Ya, musyatirnya yas'alu. Ada lima. Ini ada berapa? Ada ya, pindah dua. Nah, ini berapa? Dan empat. Yang benar empat. Apa slogan? Ya, sa'alu. Tas'alu, ya betul. Kemudian as'alu. Nas'alu, ada empat. Yas'alu yaitu dhamir musyatir jawazan takdir huwa. Kemudian tas'alu anti apa? Tas'alu iya. Ya, dhamir musyatir jawazan takdir huwa sama kemudian tas'alunya ada dua. Ya, tas'alu anta. Kalau anta ini jawazan atau wujuban? Kalau anta. Apa? Hah? Wujuban. Wujuban. Tas'alu anta wujuban. Kemudian as'alu apa? Ana wujuban atau jawazan? Wujuban. Nas'alu apa? Jawazan atau wujuban? Wujuban. Apa makna jawazan dan wujuban? Apa sih? Mudah kalau dulu sudah pernah dapat tapi tidak apa-apa diingatkan lagi. Nah, jawazan sama wujuban. Jawazan itu boleh ada, boleh tidak ada. Ya. Kalau wujuban itu harus ada, wajib ada, Bomer. Misalnya apa? Muhammadun yas'alu al-ustada. Muhammadun yas'alu al-ustada. Muhammadun yas'alu al-ustada. Muhammadun itu mubtada. Yas'alu ada enggak Bomernya? Ada enggak dhamirnya? Yas'alu. Muhammadun yas'alu. Yas'alu ada dhamirnya? Ada fa'alnya? Ada? Hah? Ada, Pak? Ada. Atau dhamir musyatir jawazan takdiruhu huwa. Tapi kalau yas'alu Muhammadun al-ustada, yas'alu Muhammadun al-ustada, yas'alu itu ada dhamirnya enggak? Hah? Enggak ada. Karena apa? Karena fa'alnya sudah zahir. Kalau fa'alnya zahir, tidak ada dhamir. Ya, berarti huwa di situ menjadi fa'il. Sifatnya apa? Jawazan, boleh. Yaitu boleh ada dan boleh tidak ada. Sama saja dengan tas'alu hiya. Ya, tas'alu hiya, sama. Tapi kalau tas'alu anta, tas'alu Muhammadan, kamu bertanya kepada Muhammad, tas'alu. Nah, ada enggak dhamirnya? Ada, harus ada. Kalau misalnya tas'alu Muhammadun Khalidan, ya enggak boleh. Nah, artinya rusak kalau tas'alu Muhammadun Khalidan. Kamu Muhammad bertanya Khalid. Secara bahasa Arab rusak apa susunan seperti itu. Ya berarti wajib ada kalau anta. Ya enggak boleh enggak ada. Sama saja dengan ana, as'alu, as'aluka, aku bertanya pada engkau. Nah, ada enggak di situ dhamir? Ada, yaitu mustatir takdiru ana, dan sifatnya wajib, wajib ada, enggak bisa dihilangkan. Karena enggak bisa fa'il memakai fa'il yang dhahir, enggak bisa. Enggak bisa pakai fa'il yang zahir, enggak bisa. Kalau tas'alu anta, as'alu ana sama nas'alu nahnu. Enggak bisa pakai fa'il yang apa? Yang zahir. Tapi memakai yang memakai fa'il yang zahir itu yang apa? Huwa sama apa? Sama hiya. Huwa sama hiya. Ya, kalau huwa sama hiya ini bisa fa'ilnya zahir dan boleh dan bisa dhamir. Berarti dhamirnya ini sifatnya apa? Jawaz. Boleh. Ya tidak wajib. Ya boleh apabila tidak ada fa'il yang zahir. Ya. Kalau ada fa'il yang zahir berarti dhamirnya tidak ada. Paham ya? Yas'alu yas'alani. Yas'alani apa Pak Imam? Fa'ilnya apa? Yas'alani. Alif tas ya. Nunnya apa? Yas'alani. Nunnya Alamurrah. Yas'aluna apa Pak? Fa'ilnya apa? Wawul jama'ah. Nunnya apa? Yas'aluna. Alamat rafa. Alamat rafa ya, karena afal khamsah marfu'nya dengan nun. Subutun nun tas'aluna. Tas'alu apa ya? Fa'ilnya apa? Tas ha? Tas'alu. Tas'alu, tas'alu kanda. Iya. Tas'alu iya. Tas'alani apa? Alif tasniyah. Nunnya alamat rafa. Tas'alu tas'alani yas'alna. Apa? Fa'ilnya apa? Yas'alna. Nun niswa. Tas'alu apa Pak Imam? Takro anta. Tas'alani alif tasniyah. Tas'aluna wawul jamal. Tas'alina. Tas'alina banyak. Tas'alina fa'ilnya apa ya? Ya, ya mu'annatsah mukhatabah. Nunnya apa? Alamat rafa. Tas'alina tas'alani alif tasniyah. Tas'alna yaitu nun niswa. As'alu fa'ilnya dhamir musatir wujuban takdiru ana. Nas'alu yaitu an nahnu. Dan pada fi'il amr is'al, is'ala, is'alu, is'ali, is'ala, is'alna. Is'al apa ya? Indonesia. Is'al. Fa'ilnya apa? Dhamir musatir. Ya, wujuban takdiruhu anta. Dhamir musatir wujuban takdiruhu anta. Is'al, is'ala apa? Is'alu apa? Is'ali Bakar. Ya mu'annatsah mukhatabah. Is'ala apa? Alif tasniyah. Is'alna ya apa? Nun niswa. Paham ya ini fa'il apa yang dhamir. Kemudian naibul fa'il yang ada zahir ada nada dhamir pula. Yang zahir su'ila an-nabiyyu dhamir. Ya sama seperti tadi, tinggal dirubah, dirubah sighahnya. Ya, ya dar, kalau sa'ala itu maklum. Ya, kalau dirubah menjadi majhul, ya berarti apa? Su'ila, su'ila, su'ila, su'ilu, su'ilat, su'ilata, su'ilna, su'ilta, su'iltuma, su'iltum, su'ilti, su'iltuma, su'iltunna, su'iltu, su'ilna. Fa'alnya sama dengan yang ini apa naibul fa'alnya itu sama dengan pembahasan fa'il. Pembahasan naibul fa'il sama dengan pembahasan fa'il, yaitu pada yang dhamir. Tinggal apa? Diganti sighahnya. Dari dikatakan fa'il kalau sighahnya apa? Maklum. Dikatakan naibul fa'il kalau sighahnya majhul. Ya. Kalau fi'il amrnya naibul fa'il ya enggak ada. Cuma fi'il madhi sama mudhari' saja. Kemudian mubtada. Mubtada ada yang zahir dan ada yang dhamir. yang zahir Ahmadu Ustadun. Mubtada itu apa? Isim marfu' yang apa? Ya, siapa yang dijelaskan, yang dikhabarkan tentangnya. Ya, yaitu isim marfu' yang diberitakan, yang dikhabarkan tentangnya. Ahmadu. Nah, ini dia marfu', dikabarkan tentang Ahmad ini. Ahmad adalah usba. Makanya khabar itu cocok kalau diberi apa? Kata adalah. Ya, karena apa? Karena khabar itu menjelaskan, memberitakan. Mubtada itu adalah yang diberitakan, yang dijelaskan. Ya. Ya, tentunya harus mengetahui yang dijelaskan ini tentunya yang marfu. Kalau enggak marfu ya bukan mubtada walaupun dia dijelaskan. Ya, tentunya ini pembahasannya adalah isim yang marfu. Mubtada itu isim marfu yang dijelaskan tentangnya. Harus marfu. Kalau enggak marfu berarti bukan mubtada. Ya, ustadun. Ahmad adalah ustad. Ya. Aliyun waniyun. Ali adalah orang kaya. Ya. Kalau dhamir, ya, mubtada yang dhamir, mubtada dhamir itu didatangkan dhamir yang apa? Ya, Ahmad rafa' munfasil. Sebutkan dhamir rafa' munfasil. Iya, santan. Wa maridun anta muslimun. Kemudian khabar. Masal khabar ini agak panjang. Khabar itu ada dua, mufrad dan ghair mufrad. Pembahasan rincinya sudah. Ini adalah khulasah. Mufrad itu artinya apa? Bukan jumlah dan bukan syibhul jumlah. Bukan jumlah dan bukan syibhul jumlah, namanya mufrad. Walaupun dia mutsanna atau jamak. Ya, karena makna dari mufrad itu bukan tunggal, tapi mufrad adalah yang bukan jumlah dan bukan syibhul jumlah. Ya, sehingga boleh khabar itu mutsanna atau jamak. Al waladu mujtahidun. Anak laki-laki itu rajin. Mujtahidun ini khabar mufrad. Semuanya Ahmadu ustadun aliyun ghaniyun huwa maridun anta muslimun, itu semuanya khabar mufrad. Kalau apa, kalau misalnya kalimatnya panjang ya enggak mesti khabar itu datang setelah mubtada, enggak mesti. Terkadang dia itu terpisah dari mubtadanya. Ya, bagaimana mencari khabar itu? Mencarinya, yakni mencari isim yang marfu yang menjelaskan tentang mubtada, yang bisa diberi adalah. Al-waladu, ya, misalnya al-waladu as-saghiru fil masjidi mujtahidun, misalnya. Mana khabarnya? Apakah as-saghiru? Ya, bukan. Al-waladu as-saghiru alladhi jalasa fil masjidi mujtahidun, misal. Jangan panjang. Mana khabarnya? Yang bisa menjadikan penjelas bagi al-walad. Al-waladu as-saghiru. Apakah bisa dikatakan anak itu kecil? Tidak. Al-waladu as-saghiru. As-saghiru itu apa? Sifat na'ad. Anak yang kecil itu alladhi yang jalasa telah duduk fil masjidi di masjid mujtahidun adalah rajin. Berarti ya mana khabarnya? Yaitu mujtahidun adalah rajin, adalah anak yang rajin gitu. Kemudian ada khabar yang berikutnya adalah ghairu mufrad. Ghairu mufrad ini ada empat. Kalau apa? Kalau empat ini lebih ringkas lagi adalah dikatakan jumlah dan syibhul jumlah. Empat ini sudah dirinci. Ya, yang empat ini apabila disederhanakan menjadi dua, yaitu jumlah dan syubhul jumlah. Jumlah itu apa? Ada dua, jumlah mubtada dan khobar, dan jumlah fi'il dan fa'il, yaitu nomor satu dan dua. Itu jumlah. Jumlah mubtada dan khobar, dan jumlah fi'il dan fa'il. Adapun syubhul jumlah itu ada dua, yaitu jar wal majrur dan dzaraf. Jar wal majrur wal dzaraf. Jar yaitu harful jar, min, ila, an, ala, wa, fi, wa, rubba, wal, ba, wa, kaf, wal, lam. Ya. Apa lah ya? Oh ya, apa ya? Yang tak sebutkan tadi di jurumiyah. Ya belum misalnya. Yaitu min, ila, an, ala. Itu aja yang dihafalkan. Min, ila, an, ala, wa, fi. Itu yang sering. Huruf jar itu lima, itu yang sering sekali muncul. Min ila an ala fi. Min misalnya minal masjidi, ila misalnya ilal baiti, an misalnya anil madrasati, ala misalnya alas samai, fi misalnya fil baiti, dan sebagainya. Itu cara majrur ya. Kemudian dzaraf. Dzaraf itu apa? Keterangan waktu atau keterangan tempat. Dzaraf itu keterangan waktu atau keterangan tempat. Dan dzaraf ini selalu apa? I'rabnya. Dzaraf selalu apa i'rabnya? Mansub. Dzaraf i'rabnya mansub. Ya. Dzaraf itu keterangan waktu. Misalnya apa? Aman, sanatan, yauman, syahron, usbu'an. Aman yaitu satu tahun. Sanatan satu tahun. Yauman satu hari. Ghodan besok. Bukrotan pagi hari. Sobahan waktu subuh. Masaan waktu sore, lailan waktu malam. Nah itu dzaraf. Ya. Keterangan waktu. Dan dzaraf itu selalu mudhaf. Ya. Selalu dia itu mudhaf atau seringnya mudhaf. Kalau mudhaf berarti tanwinnya hilang. Itu namanya dzarful zaman. Tanda dzaraf keterangan tempat. Ya, keterangan tempat, contohnya amama di depan, amamal masjid di depan masjid, khalfa itu di belakang, fauqa di atas, tahta di bawah, ya itu dzaraf makan. Oh ya, jumlah. Kita lihat yang pertama, jumlah mubtada wal khobar. Contohnya Aliun abuhu ghaniyun. Ya. Aliun abuhu ghaniyun. Mana mubtadanya? Aliun. Mana khobarnya? Abuhu ghaniyun. Abuhu itu mubtada, ghaniyun itu khobar. Mubtadanya Aliun, khobarnya adalah jumlah mubtada khobar. Ya. Aliun Abu Ghaniyun. Dalam i'rab boleh dikatakan Aliun itu mubtada pertama. Mubtada pertama. Abuhu itu mubtada ke dua. Kemudian Ghaniyun itu khabar mubtada yang ke dua. Kemudian jumlah mubtada yang kedua dan khabarnya, ya, fi mahalli raf'in, pada kedudukannya rafa, khobar bagi mubtada yang pertama. Bang, jawab tulangnya pak. Aliyun apa? Ya terus kemudian. Dan aliyun. Khobar, khobarnya apa? Khobar mubtada yang kedua. Kemudian jumlah mubtada yang kedua dan khabarnya menutupi kedudukan rofa sebagai khabar dari mubtada yang pertama. Ya, ah, mudeng apa enggak mudeng? Ya, mudeng. Ya. Siapa yang mengulang? Padahal aja. Oke. Ya. Jadi. Iya, aliyun apa? Aliyun belum tahu ya. Bentar, aliyun mubtada yang pertama. Kemudian abuhu mubtada yang kedua. Khobar mubtada yang kedua. Kemudian jumlah khobar bagi mubtada yang pertama. Ya. Abuhu ghaniyun itu adalah khobar bagi mubtada yang pertama. Khobar bagi mubtada pertama apa? Abuhu ghaniyun itu jumlah mubtada dan khobar. Ya pak, coba ulang lagi. Ayun mubtada yang pertama, abuhu mubtada yang kedua, ghaniyun khobar mubtada yang kedua. Abu Wanion adalah jumlah mubtada khobar yang menduduki khobar yang mubtada pertama. Iya, menduduki mubtada rafa sebagai khobar mubtada yang pertama. Paham ya? Nah, kalau khobar berupa jumlah itu harus ada dhamir. Namanya rabit, penghubung. Harus ada dhamir yang kembali kepada mubtada yang pertama. Di situ mana robit atau domir ya akhi Ahmad? Ya, domir yang kembali pada Ali yang mana? Hu ya. Ali abuhu ayahnya. Ayahnya siapa? Ayahnya Ali. Ghaniyun adalah kaya. Ya. Kemudian jumlah fi'il dan fa'il. Al-maridu yad'ufu badanuh. Al-maridu yad'ufu badanuhu. Mana rabitnya ya, Pak Imam? Yang kembali pada al-marid. Kan. Ya mana? A-nya ya. Orang sakit lemah badannya. Badannya siapa? Badannya orang sakit. Bung kembali pada al-marid. Badannya dia. Ya. Yad'ufu badanu. Al-maridu ini mubtada. Kemudian yad'ufu ini fi'il mudhari'. Marfu'. Litajarrudihi 'anil nasibi wal jazim. Fi'il mudhari' marfu' itu litajarrudihi karena kosongnya dia. Anin nasibi wal jazim, dari yang menasabkan dan yang menjazmkan, maka dia marfu. Badanu sebagai apa ya Pak Mar? Badanu sebagai apa? Badanu saja, badanu. Fa'ilnya yad'ufu. Fa'il. Ya. fa'il marfu, alamat rafa'nya adalah dhamma, wawa apa? Mudhaf. Mudhaf, ya disandarkan kepada setelahnya. Walha apa? Mudhafun ilaihi. Walha itu mabni, ya mabni fi mahali jarin mudhafun ilaihi, mabni di atas dhamma. Tapi fi mahali itu artinya menduduki, ya, menduduki jar sebagai mudhaf ilaihi. Aslinya haknya itu harusnya majrur, ya badanu Muhammadin harusnya majrur. Berhubung dia itu mabni, maka dia tidak bisa berubah. Ya kan, mabni itu artinya apa? Mabni itu adalah apa? Yang tetap di atas satu keadaan, tidak ada perubahan walaupun ada amil. Tidak ada perubahan walaupun dimasuki oleh amil. Mudhaf itu amil yang menjadikan majrurnya mudhaf ilaih. Berhubung dia mabni, ya tidak bisa majrur, tetap dia. Kalau mabni di atas dhamma, ya dhamma, tidak bisa berubah kasrah. Badanuhu, ya haknya itu dhamir mabni ala dhammi fi mahali pada kedudukannya jarin mudhafun ilaihi. Ya paham ya? Nah, siapa yang bisa mengulangi al-maridu yad'ufu badanu i'rabnya? Mungkin ya Hajar. Al-maridu apa? Mubtada' marfu'. Alamat rafa' ya? Dhamma. Ya, kemudian yad'ufu fi'il. Fi'il apa? Mudhari' apa? Marfu' mansub majrur. Marfu'. Marfu'nya apa? Litajarrudihi. Litajarrudihi, kosongnya dia. Yang dan yang menjazmkan. Kemudian badanu sebagai apa? Ya hanya fa'il. Marfu alam rafa'nya apa? Dhamma. Wawa apa? Mudhaf. Badanu saja. Badanu mudhaf. Walha fi mahali jarin mudhaf ilaihi. Ya, dhamir mabni ala dhammi fi mahali jarin mudhaf ilaihi. Dhamir mabni ala dhamma pada kedudukannya jar mudhafun ilaihi. Dan jumlah dari fi'il dan fa'il itu fi mahali raf'in apa? Jumlah dari fi'il dan fa'il fi mahali raf'in apa? Khabar. Ya, jumlah fi'il dan fa'il yaitu yad'ufu badanu fi mahali raf'in khabar. Ya, khabarnya apa? Fi'il dan fa'il. Paham ya? Kemudian al-jar wal-majrur, contohnya abuka fil masjidi. Abuka itu mubtada, fil masjidi khabar. Khabar jar wal-majrur. Ya. Abuka marfu. Marfu-nya dengan apa ya? Mubtada wal marfu, alam rafa'nya apa? Wawu. Kenapa wawu? Karena minal apa? Minal asma'il asma'il khamsa. Wawu mudhaf wal kaf fi mahali jarin mudhafun ilai. Kafnya itu mabni dan fathah fi mahali jarin mudhafun ilai. Ya, fil masjid, ya syibul jumlah, ya fi mahali rafin khobar. Ya, syibul jumlah pada kedudukannya rafa khobar dari abuka. Ya, kemudian taraf al ustadu amam al masjid. Al ustadu mubtada marfu, marfu yang dhamma, amama itu dharfun mansub. Kalau dharf itu iramnya mansub. Dharf semuanya mansub. Dharf mansub alam nasabnya fathah. Dan dharf itu mudhaf. Ya selalu mudhaf. Kecuali kalau tidak disebutkan setelahnya berarti enggak mudhaf. Misalnya apa? Azuruka lailan. Azuruka lailan. Kalau enggak ada kelanjutannya ya ditanwin. Aku akan menziarahi kamu pada malam hari. Tapi kalau azuruka lailatas lailatal jum'ati. Lailatul Jum'ati. Ada lanjutannya. Itu mudhaf. Sudah ditanwin. Ya. Al-istadu amamal mas amamal baiti. Al-istadu itu mubtada marfu' ala maknanya dhamma. Ya, kemudian amama itu dzaraf mansub wa alama nasabnya fathah dan dia mudhaf al-baiti mudhaf ilaihi majrur wa alama jarrihi apa? Al-kasr. Al-kasrah. Paham ya? Nah. Tentang khabar mufrad dan ghairu mufrad ada muskilah, ada kejanggalan. Kemudian isim yang marfu berikutnya yang kelima adalah isim kana. Isim kana. Ya. Yang kelima adalah isim kana. Kenapa kok enggak khabar kana? Kenapa ya, Akhi Ahmad? Karena khabar kana itu apa, Man? Mansub. Pembahasan kita adalah marfu'at. Ya, yang marfu adalah isimnya kana. Kalau khabarnya itu mansub. Masuk pada mansubat. Mansubatul asma. Isim-isim yang mansub. Isim kana itu ada yang zahir dan ada yang dhamir. Misalnya wa kana Allahu azizan. Lafzul jalalah Allah itu isim kana marfu alama rafa'nya dhamma. Azizan itu khabar kana mansub ala nasabnya fathah. Ya, zahir. Zahir itu tampak di apa? Kemudian dhamir, dhamir ya itu kata ganti, itu tidak zahir. Misalnya kuntu maridon. Kuntu maridon. Kalau huwa berarti kana maridon. Kalau hiya kanat maridatan. Kalau antum kuntum mardo. Menyesuaikan mardo jamak. Kuntum mardo. Menyesuaikan. Ya. Kemudian kana itu ada dua. Ada kana yang nakisah. Apa itu nakisah? Nah, kisah itu yang butuh terhadap khabar. Dikatakan nah kisah kurang karena apa? Kalau tidak ada khabar maka dia tidak sempurna. Dia bisa sempurna kalau ada khabar. Kalau tidak ada khabar maka tidak dikatakan jumlah mufidah. Tidak dikatakan jumlah mufidah. Tidak dikatakan kalam. Ya. Itu nakisah. Nakisah itu yang merafakkan isim dan menasabkan khabar itu nakisah. Karena Muhammadun Nabiyan. Muhammad adalah seorang nabi. Adapun tamah. Tamah itu dia sudah menjadi jumlah walaupun dengan fa'ilnya saja, walaupun dengan isim yang marfu. Enggak butuh khabar. Ya, enggak butuh khabar, enggak ada khabar, dia sudah sempurna. Sudah menjadi kalam, menjadi jumlah mufidah. Misalnya apa? Kaifa kana akibatul mukadzibin. Mana khabarnya kana? Enggak ada. Kalau enggak ada khabar kana, berarti dia itu tamah. Kaifa bagaimana? Kana adalah akibatu, yaitu akibat dampak al-mukadzibin para penista. Nah, maka akibat itu tidak dikatakan kalau tamah isim yang marfu tidak dikatakan isim kana, tapi dikatakan fa'il. Ya, yang marfu itu dinamakan fa'il, tidak dikatakan isim kana. Dikatakan isim kana kalau kananya itu apa? Apa? Nakisah. Kalau kananya nakisah, maka isim kana. Berarti harus ada apa? Khabar kana. Kalau tamah tidak ada khabar kana, dia hanya butuh marfu'nya saja. Yang marfu'nya ini dinamakan apa? Fa'il. Dia dikatakan isim kana. Kemudian yang keenam, isim-isim yang marfu'. Khabar inna. Khabar inna. Khabar inna marfu'. Isim inna apa? Sub. Ya, khabar inna. Pembahasan khabar inna itu sama saja dengan pembahasan khabar mubtada. Ya, yaitu ada mufrad dan ada ghairu mufrad. Ya, mufrad contohnya innallaha alimun hakim. Innallaha alimun hakim. Sungguhnya Allah maha mengetahui lagi maha bijaksana. Yang menjadi khabar inna yang mana? Alimun atau yang hakimun? Alimun yang menjadi khabar inna. Ya, hakimun itu sebagai sifat atau naat terhadap alimun. Innal muslimina faizuna. Sesungguhnya orang-orang muslim faizuna berbahagia. Ya. Yang mana? Faizuna. Faizuna ini khabar inna marfu. Alam rafa'nya apa? Wawu jam. Wawu. Alam rafa'nya adalah wawu. Bukan wawu jama ya. Wawu. Faizuna. Wawu itu alamat rafa'. Faizuna itu wawunya itu alamat rafa'. Li'annahu jama' mutakar salim wa nun iwadun anid tanwin. Ya, faizuna jama' mutakar salim dengan af'al khamsah beda. Ya, beda. Ya, misalnya apa? Yang af'al khamsah misalnya kalau dari faizun faza yafuzu. Ya. Yafuzuna. Ya, yafuzuna ini apa? Af'al khamsah. Yafuzuna fi'il mudhari' af'al khamsah. Ya, wawu dan nun pada faizuna dengan yafuzuna berbeda. Enggak sama. Kalau pada yafuzuna wawu itu adalah apa? Fi mahalli raf'in apa? Fa fa'il. Nunnya adalah alamat alamat rafa. Tapi kalau faizuna wawunya itu adalah apa? Wawunya itu adalah alamat apa? Rafa. Nunnya apa? Iwadun anit tanwin. Paham ya? Bisa membedakan faizuna dengan yafuzuna. Yafuzuna wawunya itu adalah summa al-rafin fa'il. Nunnya alamat rofa. Kalau faizuna wawunya itu adalah alamat rofa. Nunnya itu aywatun anit tanwin. Kalau berbeda faizuna jamu mutakar salim, yafuzuna afal khomsa. Paham ya? Kemudian khabar inna yang berikutnya adalah ghairu mufrad. Pembahasannya sama dengan yang tadi. Jumlah mubtada dan khabar, jumlah fi'il dan fa'il, jar wal majrur dan dharaf. Inna aliyan abuhu ghaniyun. Tidak perlu dibahas lagi karena sudah dijelaskan. Innal muslimina yasumuna. Innal muslimina yasumuna. Fa'ya wawu jama'ah nunnya alamatur rafa. Inna abaka fil masjid, yaitu fil masjid. Khabarnya berindah. Innal ustada amamal baiti. Amamal baiti dzaraf. Ya, fi mahalli raf'in khabar inna. Paham ya? Tawabi' ada 4. Nah, ini tawabi'. Na'at, ataf, taufid dan badal. Na'at itu apa? Apa sih sifat yang mensifati? Ataf itu dia itu mengikuti sebelumnya dengan penghubung, dengan kata penghubung. Kalau na'at itu mengikuti sebelumnya karena mensifati. Kalau ataf itu mengikuti sebelumnya karena ada penghubungnya. Ja'al waladul mujtahidu. Telah datang seorang anak laki-laki al-mujtahidu yang bersungguh-sungguh atau yang rajin. Karena itu seringnya diberi arti yang ya, karena sifatnya. Telah datang anak laki-laki yang rajin. Ya. Kalau atof dia mengikut setelah 6. Kalau atof dia mengikuti sebelumnya dengan perantara wawu, wawu atof atau huruf-huruf atof yang lainnya. Ja'a Aliun wa Hasanun. Ya, wa Hasanun, Hasanun itu atof terhadap apa? Ali. Ya, atofnya ini dengan perantara apa? Wawu. Ya, itu. Tawabi' itu yang mengikuti. Maksudnya adalah kalau yang diikuti itu marfu, maka tabi'nya menjadi apa? Marfu. Tawabi' itu jamak dari tabi', mengikut. Kalau yang diikuti itu marfu, maka dia ikut marfu. Maka di sini tawabi' itu masuk pada marfu'at, masuk pada mansubat, masuk pada majrurat, ya masuk pada semua. Ya, pada mahfudzat juga, ya, masuk pada semua i'rab. Karena apa? Tawabi itu mengikuti. Kalau mengikuti ya terserah atau tergantung i'rab sebelumnya atau i'rab yang diikuti. Ya makanya dia bisa masuk pada marfu'at kalau yang diikuti itu marfu'. Masuk pada mansubat kalau yang diikuti itu mansub. Masuk pada majrurat kalau yang diikuti itu majrur. Ya. Ataf ja'a Aliun wa Hasanun. Telah datang Ali dan Hasan. Hasan ini ataf terhadap Ali dengan perantara wa ataf. Wa ataf ini namanya huruf harful ataf. Yang mengikuti namanya ataf. Yang diikuti namanya apa? Ma. Apa? Yang diikuti namanya ma. Tuf. Yang diikuti namanya ma tuf. Yang mensifati namanya na'at, yang disifati namanya apa? Man'ud. Atau yang mensifati namanya sifah, yang disifati namanya mausuf. Sifah mausuf atau na'at, man'ud sama saja. Taukid, dia mengikuti sebelumnya karena apa? Mempertegas, yaitu memperjelas. Ja'al amiru nafsuhu, telah datang amir nafsu, dia sendiri, yaitu menegaskan bahwasanya yang datang itu ya dia, ya bukan yang lainnya. Kalau dikatakan ja'al amir, telah datang amir, kalau enggak ada taukidnya, orang yang mendengar menyangka bahwasanya yang datang itu utusannya atau wakilnya, ya demikian. Tapi kalau ada nafsuhu, mungkin enggak selain daripada amir ini, enggak mungkin, ya amir itu sendiri. Nafsuhu itu taukid. Taukid itu apa? Dia mempunyai lafaz-lafaz sendiri-sendiri. Ya. Badal. Badal itu pengganti. Ya, pengganti. Ja'a Muhammadun Rasulullah. Telah datang Muhammad Rasul Allah. Oh, badal. Badal kan pengganti. Kalau pengganti berarti tanda dari badal itu boleh dihilangkan salah satunya. Ya, dan kalau dihilangkan salah satunya, maka kalimatnya ini tetap sempurna. Misalnya ja'a Muhammadun, benar? Ya benar, sempurna. Ja'a Rasulullah, sempurna enggak jumlahnya? Sempurna. Ya, berarti ini pengganti. Telah datang Muhammad, yaitu Rasulullah. Paham ya? Nafian. Uzkur anwa'al marfu'at fi ma ya'ti. Sebutkanlah macam-macam marfu'at pada apa-apa berikut ini. Yakni kan marfu'at itu ada fa'il, naibul fa'il, mubtada, khobar, khobara, inna, isim kana. Atau kasih jawaban misalnya idza kana al-ma'u kullatain, mana yang marfu? Kalau marfu berarti masuk yang apa? Masuk fa'il atau kana bil fa'il atau kana mubtada atau kana khabar, apakah dia itu na'at atau taukid atau kana badal, begitu ya. Idza kana al-ma'u kullataini, apabila air itu dua kullah, gitu. Ya, kemudian san wasana duhu dhaifun, fi'il ya. dicari yang jawabnya adalah misalnya nomor 1 itu sebutkan yang marfu. Marfu adalah saya kasih contoh satu. Nomor 1 tak kasih tahu biar jelas. Zakanal ma'u kullataini. Kullataini. Mana marfu al-ma'u? Kenapa marfu? Ya ditulis al-ma'u kemudian sama dengan apa? Isim tanah. Masjidun. Ya. Misalnya ini, masjidun. Al-masjidu kabirun. Al-masjidu sama dengan mubtada, kabirun sama dengan khobar. Ya, disebutkan ditulis isim yang marfu kemudian sama dengannya itu apa? Ya. Di antara isim-isim marfu ya maksudnya mana? Sanaduhu dhaifun, sanadnya lemah. La yuqbalu minha syafa'atun, la yuqbalu, tidaklah diterima minha darinya. Itu dari ha itu daripada apa? Dilihat ayat sebelumnya. Wala yuqbalu minha syafa'atun, tidak diterima darinya syafa'at. Mana yang marfu kemudian jelaskan marfunya itu apa? Walahum azabun azimun. Walahum azabun azimun. Azabun apa? Azimun apa? Walahum dan mereka mendapat ya, azabun azab azimun yang besar. Fama rabihat tijaratuhum. Fa maka ma tidaklah rabihat untung tijaratuhum perdagangan mereka. Mana yang fa'il? Mana yang marfu kemudian marfunya karena apa? Inni ja'ilun. Ya, inni ja'ilun. Mana yang marfu dan marfunya karena apa? Inni aku, sesungguhnya aku ja'ilun menjadikan atau membuat. Ghulibatir Rum, telah dikalahkan Rum Romawi. La yunajjisuhu syai'un, tidaklah menajiskan dia. Hu itu kembali kepada air. La yunajjisuhu syai'un, tidaklah menajiskan suatu air syai'un. Ulangi. La yunajjisuhu syai'un, tidaklah sesuatu itu menajiskan air, gitu kalau diterjemahkan. Hu itu kembali pada air. La yunajjisuhu syai'un, tidaklah sesuatu itu menajiskan air. Lakinnahu bakhilun, akan tetapi dia bakhil. Ya, yang mana? Ya marfu. Kalau marfu maka dia apa alasannya? Fi baiti dhaifun. Ya, mana yang marfu? Di rumahku ada tamu. Fal ghuslu afdal. Fa maka al ghuslu, mandi, afdal lebih utama. Mana yang marfu? Dua-duanya marfu. Al ghuslu marfu, afdal juga marfu. Al ghuslu marfunya itu sama dengan apa? Karena apa? Afdal itu marfunya itu dengan sebab innaka rasulun, sesungguhnya engkau adalah rasul. Li, saya mempunyai sayyaratun, mobil. Nah, jangan terkecoh ya. Jadi khobar jalan menjurur itu boleh didahulukan dari mubtada'nya, dikedepankan dari mubtada'nya. Jangan bingung. Khatamallahu ala kulubihim. Khatamallahu mana yang marfu? Ala kulubihim. Allah telah mengunci kalbu-kalbu mereka. So, ini insyaallah ajar kita. Bismillah, kita akan lanjutkan pada pertemuan mendatang babun zahirat wal ma'rifah. Ya. Ya, sekarang syarat. Ya, sudah hilang. Masih. Kenyapan. Sudah hilang nyantuknya. Ya, guys. Kita lanjutkan syarat. Anak juga sama. Kalau anak goyang-goyang ini berarti untuk menangkal ngantuk ya. Karena apa sudah berat. Matanya berat ini, goyang-goyang. Biar hilang. Kalau sudah goyang-goyang masih enggak bisa, berarti cuci muka. Kita kemarin terakhir apa? Bab ke 8. 8 ya. Mas, ya, ya, ya, 9 sudah Pak ya. Ya, masuk ke 10. Nah, ini tambah lama tambah susah nih ya. Maka yang kalau yang awal-awal sudah hafal mungkin untuk selanjutnya itu lebih mudah. Tapi kalau yang awal-awal nggak hafal atau hafal tapi nggak mungkin untuk melanjutkan itu lebih berat. Karena hurufnya bertambah banyak. Ya. Baik. Al-Babul Ashir. Fadol dibaca if'aw'ala. If'aw'ala. Fadol. If'aw'ala. If'aw'ala. If'aw'ala. Pak Imam mungkin belum. Ya, dibaca lagi. If awala. If awala yu'awilu awalan mu'awilun mu'awalun if awil la taf'awil mu'awalun mu'awalun mu'awila yu'awalu. Lagi. If awala. Siapa yang sudah hafal? Mana coba? Tinggal ganti sama saja dengan fa'ala ya bulu fa'lan ta'irun ma'kulun cuma diganti if awwala ya fa'amwidu if awwalan mu'awwidu mu'awwalan if awwil la taf'awwal mu'awwalan mu'awwalan if awwila if awwala. Siapa yang mendahului? Mbak Mariana? Belum. Anjar? Aman? Kaja lagi. If awala. If awala yafawilu if awalan mu'awilun mu'awalan if awila taf'awil mu'awalan mu'awalan ufruwila if awalu. Islawada. Ijlawada. Ijlawada. Ijlawidu. Ijlawadan. Tanya lah. مجلودن مجلودن مجلود لا تجلود مجلودن مجلودن مجلودا مجلودن. Lihat, dilihat wazannya, dilihat if awalnya biar bisa apa mengkiaskan. Ya, kita ulangi islawada. Islawada ya islawidu islawadan muslawidun muslawadun islawidla islawid muslawadun muslawadun islawida islawadu islawata islawata ya. Islawada. Islawada yaslawidu islawadan muslawidun muslawadun islawidla kaslawid muslawadun muslawadun muslawida islawadun. Ya. Ya, lawata. Bentar ya. Lawata ya sawidu I'liwadan. Kurang, tasnya kurang. I'liwadan. Liwa. I'liwa. Lain. I'liwadan. Mu'lawitun. Mu'law. Mu'law. Mu'lawitun. Mu'lawatun wa. Kemudian la ta'lawit la ta'wan la ta'lawit la ta'wan wa la la la ta'lawit la ta'wan la lawud. Iya, la ta'wan la ta'wan kan la ta'law lawud la ta'lawit ya mu'lawatun mu'lawatun mu'lawatun mu'lawatun mu'lawatun mu'lawita mu'lawita yuk yuk luwatu yuk luwatu luwatu luwatu ayah bisa ya islawada ya hanya islawada islawada ya jelawi ya jelawi itu ijliwada ijliwadan ijliwadan mujer jelawi Mujalawadun Ijlawadu. Ya. Wadun ya. Ya lawata. Ini agak susah. Ya. Lawata ya lawidu fi lawatun. Mulawidun lawatun. Lawatun. Ya. Zah. Masih ni zah. Nanti apa? Zah. Zah. Zah. Insya Allah. Ijlawada. Kita ulang lagi biar terbiasa. If awala, if awala yaf'awwilu, if awalan muf'awwilun muf'awwalun, if awwil la taf'awwil muf'awwalun muf'awwalun, if awwila yuf'awwalun, ijlawwada ijlawwada yajlawwilu, ijliwwadan mujlawwidun mujlawwadun, ijlawwid la tajlawid mujlawadun mujlawadun ujluwida yujlawadu ya lawwata ya lawwidu ya liwwatan mu'lawwidun mu'lawwatun ya lawwid la ta'lawwid mu'lawwatun mu'lawwatun liwwida u'yu lawwatu ya ya apa nam ijlawwata di tasrif ya maksudnya Ijlawada Bercampur dengan yang setelahnya itu. Ya, lawwata. Ya, lihat akhirnya huruf ta. Zah. Jilawwid. Baik. Kita lanjutkan. La tajlawwid. La tajlawwidu mujlawwadun Lihat penerangan bab ini dinamakan bab if'awwala atau bab if'awwal karena masdarnya if'awwal. Yang bertambah dalam madhi dari bab ini ialah alif di permulaan dan yang beridgham antara ain fi'il dan lam fi'il. Ain dan lam fi'ilnya itu idgham. Ain dan lam fi'il idgham. Yani antara ain fi'il dan lam fi'il itu adalah wawu yang diidghamkan. Saya dijelaskan di sini makna yang terkhusus pada ijlau awal Allah alam bisa. Nah, yang wazannya saja barangkali ada yang sudah hafal if awwala ya awwilu. Mungkin Taima. If awwala ya awwilu. Mufawwilun Mufawwilun awwala itu wazan lain itu. Oh iya. Awwala. Awwala ya awwilu. Ifilan. Ifawwalan. Ifawwalan. Awwilu. Awwalun. Ifawwil. La tafawwilu. Awwilun. Mufawwalun. Mufawwalun. Mufawwalun. Mufawwalun. Mufawwalun. Awwila. Ya. Kita muzakarah dari awal. Kita baca sama-sama dari bab af'ala mis'ilu if'alan biar enggak lupa. Bersamaan dengan satu contoh. Af'ala kontrol. Mufilun mufalun af'ila tuf'il mufalun mufalun uf'ila yuf'alu. Ya. Aslama. أسلم يسلم إسلاما مسلم مسلم أسلم لا تسلم أسلم يسلم أسلم لا تسلم فعل فعل فعل تفعيلا مفعل مفعل فعل لا تفعل مفعل مفعل فعل مفعل كرم كرم يكرم تكريما مكرم مكرم كرم لا تكرم مكرم مكرم كرم يكرم فعل فعل يفعل مفعلا وفعالا وفعالا مفعل مفعل فاعل لا تفاعل مفاعل مفاعل فوعل يفاعل سافر سافر يسافر مسافرة وسفارا وسفارا مسافر مسافر مسافر لا تسافر مسافر مسافر سفر يسافر سافر تفعل تفعل يتفعل تفعلا تفعل تفعل تفعل تفعل تفعل تفعل تفعل تفعل تبدل تبدل يتبدل تبدلا متبدل متبدل تبدل لا تتبدل متبدل متبدل تبدل يتبدل برام الباب الخامس تفاعل تفاعل يتفاعل تفاعلا متفاعل متفاعل تفاعل لا تتفاعل متفاعل تغافل تغافل يتغافل تغافل تغافل تغافل تغافل لا تتغافل تغافل تغافل تغافل يتغافل الباب السادس افتعل افتعل يفتعل افتعالا مفتعل مفتعل افتعل لا تفتعل مفتعل مفتعل افتعل افتعل اجتمع اجتمع يجتمع اجتماعا مجتمع مجتمع مجتمع لا تجتمع مجتمع مجتمع مجتمع يجتمع انفعل انفعل ينفعل انفعالا منفعل منفعل انفعل لا تنفعل منفعل منفعل منفعل ينفعل انبعث انبعث ينبعث انبعاثا منبعث منبعث انبعث لا تنبعث منبعث منبعث انبعث ينبعث افعل افعل يفعل افعالا مفعل مفعل افعل لا تفعل مفعل مفعل افعل لا يفعل ازهر ازهر يزهر اسهرارا مسهر مسهر اسهر اسهر اسهر اسهر اسهر اسهر اسهر اسهر اسهر اسهر اسهر اسهر اسهر اسهر اسهر اسهر istaf'ala. Istaf'ala yastaf'ilu istif'alan mustaf'ilun mustaf'alun istaf'illa tastaf'il mustaf'alun mustaf'alun mustaf'illa istaf'alun. Istahsana. Istahsana yastahsinu istihsanan mustahsinun mustahsanun istahsinilah tahsahsin mustahsanun mustahsanun mustahsinah yustahsanun. Terakhir if'awwalah. If'awwala yaf'awwilu if'awwalan mu'awwilun mu'awwalun if'awwila taf'awwil mu'awwalun mu'awwalun if'awwila yuf'awwalu. Ijlawwada. Ijlawwada yajlawwidu ijlawwadan mujlawwilun mujlawwalun ijlawwid la tajlawwid mujlawwalun mujlawwalun ujlawwida yujlawwadu. Ya, cukup. Ada syal? Ya, enggak ada. Subhanallah. Anda sebarang anda. Assalamualaikum. Alhamdulillah. Dan benar, Pak.